Banyak orang tak puas diri. Banyak orang menjadi rendah diri karena ia tidak merasa sebaik yang lainnya. Tiap orang salah mengukur diri karena mengukur diri dengan ukuran orang lain di sekitarnya. Sehingga ketidakpuasan semakin merajalela. Tiap orang ingin seperti orang yang lainnya. Melihat orang kaya, ia ingin sekaya orang itu. Melihat orang pintar, ia ingin sepintar orang itu. Melihat orang ganteng dan terkenal, ia pun ingin seperti itu. Tak lagi mampu menyadari kenyataan apa yang menjadi bagian dari kehidupan. Awas, jangan terjebak. Nilai terbaik dalam hidup bukan menjadi seperti orang lain, tapi menjadi diri sendiri. Itulah yang terbaik. Mensyukuri apa yang ada pada diri. Jika Anda tak kaya, asal Anda tak mencuri, miskin pun terhormat dalam hidup ini. Mungkin wajah Anda tak ganteng, tak seganteng orang yang membuat ia menjadi bintang film. Tetapi, tidakkah di wajah yang kurang ganteng Anda bisa memiliki budi pekerti yang tinggi? Ya, Anda tidak seterkenal mereka, dan Anda tak perlu mimpi untuk menjadi sangat terkenal. Tetapi biarlah Anda dikenal sebagai orang yang jujur dan bisa dipercaya. Bukankah itu sebuah nilai yang sangat berharga? Maksimal dalam nilai diri, seberapapun Anda berada, itulah yang terbaik yang seharusnya Anda syukuri dalam hidup ini. Tak menjadi orang lain, tapi menjadi diri sendiri. Tak perlu sirik dengan apa yang dimiliki orang di sekitar diri, tapi menggali potensi diri, maksimal memakai, maka Anda yang terbaik. Karena yang terbaik adalah kapasitas 5 dipakai 5. Itu yang luar biasa. Sekalipun ia berproduksi dan menghasilkan 8, kalau kapasitas sejatinya 12, sungguh ia tak baik dan tak layak disebut yang terbaik. Jadi Anda, saya, kita semua, siapapun di atas, di bawah, terkenal atau tidak, pintar atau bodoh, kaya atau miskin, semua kita berpotensi menjadi yang terbaik. Tinggal mari mengukur diri, menggali potensi, dan mengaktualisasi. Maksimal gapai apa yang bisa digapai, maka Anda akan menjadi yang terbaik. Maka Anda akan menjadi ukuran. Maka Anda akan menjadi panutan. Semoga punya semangat yang sama. Anda dan saya, kita semua bertanding menjadi yang terbaik dalam tiap kesempatan yang ada di dalam diri. Selamat menjadi yang terbaik. Bersama saya, Bigman Sirait.